Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyus salihin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Walhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jal di kesempatan yang mulia ini untuk kita kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan yang terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Insyaallah setelah itu hari besok ya kita akan membaca kisah-kisah yang saya ambil dari buku ini. Judulnya Qasasul Anbiya. Kisah-kisahnya para nabi. Namun saya akan membacakan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Di sini disebutkan ringkas tentang kisah-kisahnya para nabi. Ada kisahnya Nabiullah Adam, Nuh, Hud, Salih. Ringkas-ringkas sekali. Di mana ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibni Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi paling hanya beliau menyebutkan tentang kisah atau ayat yang berkaitan dengan kisah yang akan disebutkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang fawaid, faidah-faidah dari kisah-kisah tersebut. Karena pembahasan sejarah itu pembahasan yang panjang. Dan sejarah, yang namanya belajar sejarah, tarikh, sirah, itu biasanya ada silang pendapat. Semisalkan tentang nama saja. Siapa namanya Abu Jahal misalkan. Yang terkenal kan Abu Jahal. Siapa namanya? Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Atau pada tahun juga demikian, peristiwa. Ada yang mengatakan tahun sekian, ada yang mengatakan tahun sekian. Nah. Terus siapa sahabat atau manusia yang pertama kali masuk Islam? Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan dan seterusnya. Artinya itulah sejarah. Karena para ulama sirah, para ulama sejarah mengumpulkan riwayat-riwayat. Mana yang lebih dulu? Mana yang sahih yang kemudian disebutkan? Dan Dalam hal sirah, itu yang sering menyebutkan atau yang saya tahu menyebutkan tentang pendapat-pendapat adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kitabnya ya dua kali inilah. Nah, kitabnya dua kali ini. Ya enggak tahu sahih tidak sahihnya, itulah sejarah gitu. Begitulah kisah. Sehingga di sana Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau juga menyusun kitab yang berjudul Sahih As-Siratin Nabawiyah. Sahihus Sirah. Inilah menurut penelitian beliau yang sahih dari sirah. Berarti di sana masih banyak lagi riwayat-riwayat yang wallahu taala alamu bisawab, tapi itulah yang masyhur. Nah, itulah yang dikenal, itulah yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Nah, maka untuk kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan menyebutkan beberapa fatwa-fatwa dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah tentang pembahasan yang pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebetulnya dalam risalah Nawaqidul Islam itu masih nyambung, ada fatwa-fatwa, ada tanya jawab bersama beliau. Kita baca, qala al-muallif hafizahullah, ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ Apa itu perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik? Apa bedanya? Kata Syekh, بينهما عموم وخصوص. Antara kata kufur dan kata syirik, antara orang kafir beserta orang musyrik, itu ada perkara umum dan khusus. Asyirku a'ammu minal kufri. Syirik itu lebih umum ketimbang al-kufur. Sehingga fakullu musyrikin kafirun walaysa kullu kafirin musyrika. Sehingga setiap orang musyrik itu mesti kafir, dan tidak setiap orang kafir itu musyrik. Jelas ya? Jadi pada kalimat al-kufru dan asyirku itu ada perkara umum dan khusus. Syirik itu lebih umum daripada al-kufr. Sehingga muncullah setiap orang musyrik, ya kafir. Tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Orang musyrik berarti orang yang berbuat syirik. Dia meyakini ada bahwa di sana, ya, dari kalangan makhluk-makhluk Allahu Azza wa Jalla ikut serta dalam mengatur alam semesta ini. Adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, adanya tsunami, dan sebagainya. Ada keyakinan bahwasanya ini si Fulan, misalkan. Syekh Fulan yang mengatur kutub-kutub ini sehingga harus diberikan persembahan. Maka ini keyakinan yang batil. Ini keyakinan syirik dalam hal ar-rububiyah. Atau dia juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia keyakinan syirik keluar daripadanya dari ruang lingkup Islam. Sehingga dia kufur. Karena dia telah melakukan a'zamu al-kabair. Ala wa huwa syirku billahi Azza wa Jalla. Tapi di sana ada hal yang mengkafirkan, tapi dia tidak musyrik. Contohnya apa, Pak Lukman? Murtad, keluar dari Islam. Dia melakukan satu hal, keluar dari Islam, tapi tidak melalui jalur syirik. Keyakinannya, yakin Allah subhanahu wa ta'ala itu yang telah menciptakan, semata-mata yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah berhak untuk mendapatkan peribadatan. Lah, tapi hal ini bisa mengeluarkan seorang dari ruang lingkup Islam. Contohnya apa? Tahu antum? Contohnya apa, Abu Zawara? Berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari agama Allah azza wa jalla. Apa kira-kira dos? Tambahin lagi. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban. Alhamdulillah. Apalagi contohnya. Siapa? Siapa ini? Antum siapa? Iya. Contohnya apa? Secara keyakinan main. Akidahnya apik dia. Tapi dia telah melakukan hal yang membuat dia itu keluar dari Islam. Dia tidak melakukan kesyirikan, enggak. Contohnya apa? Yang lain. Dia kafir tapi tidak melakukan kesyirikan. Nek syirik wis kena kafir. Wong nyembah-nyembah mengaring wit-witan, mengaring bebatuan, kuburan dan seterusnya. Itu jelas. Tapi untuk tertentu jangan. Ini hukum secara umum. Nah, sekarang dia menjadi kafir tapi tanpa melalui proses kesyirikan. Tidak berbuat syirik dia. Contohnya apa? Yang jelas sekali. Contohnya apa, Pak Jamari? Menolak takdir. Masya Allah. Ahsan tabarakatik. Pak! Nah, iya, jenengan Pak. Nah, Pak. Menolak salah satu ayat Al-Quranul Karim. Masya Allah. Yang telah kita lalui itu mencela sab Allah dan Rasulnya. Atau salah satu dari keduanya. Dicela. Jadi, apa namanya, agama ini dijadikan bahan olok-olokan, hinaan, celaan, kelewean. Apakah dia berbuat syirik? Jawabannya tidak. Tapi itu menyebabkan dia keluar dari ruang lingkup Islam. Nah, ini dia. Sehingga ada dosa kekafiran. Ada sebuah dosa yang bukan syirik, tapi mengeluarkan dia dari Islam. Contohnya yang jelas itu tadi. Mencela Allah ataupun Rasulnya. Padahal dia hanya mengatakan, ma ra'aitu mithla qura'ina akdzabu al-sinatan wa ajbanu 'inda al-liqa' wa arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa'. Aku belum pernah melihat semisal para pembaca-pembaca kita yang lebih dusta ucapan-ucapannya ataupun yang paling rakus perutnya ataupun yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Tapi yang dimaksud di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Sehingga ayat telah mendahuluinya yang menyatakan mereka telah kafir setelah keimanannya. Nah, fal musyriku ya'budullah wa ya'budu ghairah. Adapun orang musyrik itu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Wa ammal kafiru fa innahu yajhadu wujudallahi jalla wa ala Wala ya'tarifu billahi azza wa jalla. Adapun orang yang kafir, maka dia menentang akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mengenali Allah azza wa jalla. Wala ya'tarifu bidinin minal adyan. Hadha huwal kafirul jahid. Dia tidak mengenal satu agama pun. Dan inilah orang kafir yang al-jahid, menentang. Ammal musyrik fahuwa ya'tarif wa ya'taqid. Walakin ya'budullah wa ya'budu ghayrah. Adapun orang musyrik, ia mengenal dan meyakini. Akan tetapi dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selainnya. Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik kafir. Nah. Fakullu musyrikin fa innahu kafirun wa laysa kullu kafirin yakunu musyrika. Maka setiap orang musyrik dia pasti kafir, dan tidak setiap orang kafir itu menjadi musyrik. Li'annal kafira qad yakunu mulhidan jahida. Karena orang kafir itu ya terkadang dia mulhidan jahidan, berpaling dan menentang. Ini perbedaan antara kata syirik dan kufur. Orang musyrik pasti kufur. Tapi tidak setiap kufur itu menggunakan jalur syirik. Artinya dia tidak melakukan syirik, tapi dia kufur karena ada dosa yang lain. Mengeluarkan dia dari Islam karena mengamalkan dosa yang lain. Contohnya adalah mencela. Secara ibadah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi dia mencela agama, mencela syariat. Yang berikutnya. Ahsanallahu ilaikum yaqulu ashkala alaina qaulul muallif. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Seorang penanya bertanya, kami masih samar, belum jelas atas kami ucapan muallif, yaitu al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman itu kan al-i'rad an dinillah. Seorang itu berpaling dari agama Allah. Dia tidak mau mempelajarinya, tidak juga mau beramal dengannya. Pertanyaannya, ya Syekh, hal yadkhulu fihi al-awamul yawm alladzina la yafqahuna al-ilma syar'i wa la yarghabuna bih? Apakah masuk dalam kategori ini orang-orang awam di hari-hari kita sekarang, yang mana mereka tidak mempelajari, tidak memahami ilmu syar'i, tidak pula senang dengannya? Walakinnahum ta'allamu min tufulatihim at-tauhid wa 'amalu bihi. Akan tetapi mereka mempelajari perkara-perkara tauhid itu di masa kecilnya dan beramal dengannya. Semenjak terus dewasa, enggak pernah lagi dia belajar agama syar'i. Nah, apa masuk ya Syekh dalam ucapan muallif, di mana itu merupakan salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman, masuk atau tidak? Paham ya, soalnya kalau orang awam kan enggak pernah belajar. Nah, apa masuk dia itu orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kata Syekh, la yadkhulu haula. Mereka tidak masuk dalam kategori itu. Li'annahum 'ajizun 'anit ta'allum aw mutakasaluna 'anit ta'allum. Karena mereka itu lemah dari belajar atau mereka malas dari belajar. Hum muslimuna wa hum mu'minuna wa ya'budunallah. Mereka muslimun, mereka mu'minun, menyembah Allah. Ma hum mithlal mu'rid. Mereka tidak sama seperti orang yang berpaling. Al-mu'rid alladhi ma lahu raghbatan fil ilm wa la lahu raghbatan fid din. Hadha huwal mu'rid. Yang namanya mu'rid, orang yang berpaling adalah yang tidak punya semangat, tidak punya greget untuk belajar ilmu. Tidak punya semangat andil atau tidak, tidak ada sudah. Jadi tidak beragama dalam agama. Tidak ada kesemangatan, tidak ada kesenangan terhadap agama. Inilah yang dinamakan dengan al-mu'rid. Kalau paham komunis itu gimana itu? Paham komunisme itu enggak sama sekali, ya kan? Sama sekali. Tapi beragama enggak itu? Agama komunisme. Dinyatakan agama enggak? Agama komunis. Orang musyrik masih punya sesembahan. Meskipun sesembahan-sesembahan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau komunis, enggak ada sudah. Sami, bawon, sama saja. Nah, berarti lebih bejat itu paham komunis. Soalun yang berikutnya. Fadilat Syekh Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Awanal musyrikina wal kafarah. Dia telah membantu orang-orang musyrik serta orang-orang kafir. Padahal membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang kafir itu kafir. Walam yukafirhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya? Kenapa? Fahal kullu man awana al-kuffara minal muslimina yakfur? Bukankah orang yang membantu orang-orang kafir dari kalangan kaum muslimin itu mengkafirkan? Nah, kalau dalam keberapa itu Nawakidul Islam yang keberapa? Yang ke empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Lah sekarang sahabat yang bernama Hatib Ibnu Abi Balta'ah itu telah membantu orang-orang musyrik. Maksudnya apa bantuannya? Bantuannya beliau mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Mekah saat itu. Bahwasanya kaum muslimin akan menyerang. Kaum muslimin akan menyerang musyrikin yang ada di Mekah. Sehingga Hatib Ibnu Abi Balta'ah ini mengirim surat ke sana. Agar keluarganya segera untuk menyelamatkan diri. Sehingga dia tidak akan binasa, tidak diperangi. Ini bantuan yang kalau mau dikatakan bantuan. Yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Maka jawabannya kata Syekh Hatib Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, lahu minas sawabiqi ma kaffarallahu bihi anhu. Hatib Ibnu Abi Balta'ah itu mempunyai as-sawabiq. Artinya ini senior, orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama mengenal Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkafirkan atas perbuatannya. Satu. Yang kedua. Li'annahu min ashabi badr. Beliau itu termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah attala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terhadap orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Sesungguhnya Allah telah mengetahui ahlu Badar. Allah berfirman, berbuatlah sesuka kalian. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Berbuatlah sekehendak kalian. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Hatib ibn Abi Balta ini termasuk. Wahuwa mu'minun sadiqul iman. Di mana beliau adalah seorang mukmin yang jujur keimanannya. Jadi, ini dulu yang kita harus tahu tentang satu di antara keutamaan sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Itu namanya. Di mana beliau mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Mekah. Bahwasanya kaum muslimin akan menyerang. Walakinnahu fa'ala ma fa'al. Akan tetapi terjadilah apa yang terjadi. Berbuatlah apa yang beliau perbuat. Apa yang beliau perbuat itu tadi. Memberikan surat yang tujuannya adalah ingin menyelamatkan keluarganya yang berada di Mekah. Dan itu berasal dari ta'wil. Li'annahu ta'awwala li nafsihi. Beliau menakwilkan. Ya. Mengira lah caranya ke insya Allah ya ora apa-apa. Kayak gitu. Ujarnya. Wa dhanna anna hadha ma yadurrul muslimin. Dan beliau mengira bahwasanya apa yang beliau perbuat itu tidak akan membahayakan kaum muslimin. Walidhalika rasulu sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya. Ini sebabnya karena apa? Takwil. Salah satu mawani', salah satu penghalang seorang untuk dikafirkan. Li'annahu sahabiyun jalilun hasala minhu khata'un an ta'wilin wa lahu sabiqatun kaffarat anhu ma hasala. Karena beliau ini seorang sahabat yang mulia. Tapi pernah beliau melakukan kekeliruan, kesalahan. Disebabkan karena apa? Ta'wil. Dan beliau juga memiliki sabiqah, senioritas termasuk orang-orang yang masuk ke dalam Islam awal-awal. As-sabiqun al-awwalun. Beda orang-orang yang masuk Islam dulu dengan sekarang. Kalau orang-orang dulu betul-betul merasakan, ya, akibat atau efek daripada seorang ikrar terhadap Islam. Sehingga hal itu, ya, menghapuskan apa yang terjadi di kalangan beliau. Sehingga jelas bahwa beliau tidaklah kafir. Nah, alasannya karena takwil yang beliau lakukan. Yang berikutnya, Athabakumullah, saya loncati satu. Idza maddal kuffaru yadahum liyusafahu hal a'radha. Apabila orang kafir itu mengulurkan tangan mereka untuk ngajak salaman. Wong kafir ge wis keluar dari Islam. Ngajak kita salaman. Apakah kita berpaling atau tidak? Bisa terjadi enggak? Orang kafir, bukan orang kafir. Mana? Ya, ini sebagai wawasan saja. Misal, mau ada perusahaan Jepang apa Cina, ngulet lemah. Mana kue, wong, siapa lah. Ngulet lemah, rong hektar. Ngulet industri. Wah, ya, nyong duwe. Mana? Mau disurvei itu. Langsung sama direktur utama. Breng. Umpamanya. Kan bisa jadi kan. Bok ikhwan udu ikhwan. Atau siapapun. Loh, di aset ini. Atau aset apa? Omset. Artinya seandainya deal. Ada fee yang akan didapat. Begitu. Rong hektar. Untuk industri. Fee-nya ya kelas rong hektar. Mungkin ya bisa. Saya berlah. Nah. Jadi cyber pun nuduna dok, gue cyber dok. Kalau ya makmur jibar-jibur, ya kan? Nah direktur utama datang kafir ini, kafir Cina, Jepang. Antum jenggotan misalnya kayak gini, pakai jubah dia melihat tok wis sinis saja. Safahu. Hal a'rada? Apakah ini kita berpaling aja? Ini orang kafir. Orang kafir ini pokoknya. Kita orang yang manhaj. Manhajnya kuat. Mau pamannya. Gimana ini? Idza sallamu 'alaika wa maddu aydiyahum ilaika fasafahahum. Apabila orang kafir itu mengucapkan salam kepadamu, menjulurkan tangannya kepadamu, fasafahum, maka terima salamannya. Ma fihi ba'sun, ini tidak mengapa, kata Syekh. Amma annaka tabda'uhum bisalam wa bil musafahah, fahadha la yajuzu. Adapun kamu memulai salam untuk mereka atau mengajak salam jabat tangan bersama mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Ini kadang kayak gini penting juga kan? Artinya wawasan ini kita sering ditanya. Gimana kalau kita layad takziah kepada orang kafir depan rumah ya, tetangga, boleh apa enggak? Gimana kita ini diundang sama saudara tapi dia orang kafir? Nah, kondangan gimana? Ini sering. Nah, taib. Yang berikutnya, man qala bidzahab ilal arrafin fi muhawalatil bahthi anil mafqudi minal amwali mathalan wa huwa ya'taqidu annahu la yajuzu adh-dhahab ilayhim fi shifain min maradin. Ada orang mengatakan bahwa pergi ke al-arrafin, yakni paranormal, ya, al-arrafin paranormal, untuk mencari barang yang hilang. Kelangan kunci. Kunci apa jenenge iki sing nggawa wadah? Hah? Brankas. Isinya surat-surat penting yang apabila dinilai dengan rupiah dia bisa 10 ember misalkan. Kuncinya hilang. Enggak tahu kemana, enggak ada apa? Enggak ada apa namanya? Serepnya enggak ada. Dia pergi ke paranormal. Bahasa sing paranormal definisine apa ajal? Mbok beda ge. Nyong mesti mbok beda. Hah? Wong pinter apa definisine? Mbok dilelek kurang wong pinter tok kan kur diusap-usap tok gini Mas, caranya diusap-usap. Ora komat-kamit ora kur diusap-usap. Dadi dening bisa ya, karena dia punya trik, bisa jadi kan? Nek paranormal apa kira-kira itu pakai komat kamit enggak itu? Wis dukun, wis kena ya, wis berarti dukun lah ya. Al-Arrafin. Dia datang, ada orang yang ya kalau bahasa Arabnya kahinun. Bingung juga kahinun itu dukun. Arrafin saya mau terjemahkan apa? Saya bingung, makanya saya pakai paranormal. Apakah termasuk bukti paranormal kita enggak anukur trik-trik itu kan bisa jadi. Ki orang moni umpamane kan, orang moni sedike, kowe orang moni kabeh kudu usap-usap. Ora wae kudu usap-usap tok, mungkin apa yang diusap ki. Dadi kan terus nyongkon usap orang apa-apa kan bisa jadi. Ada orang yang mengatakan, ya dukun lah ya us ya. Nah, kita sepakat dulu, salaman. Ada orang yang mengatakan bahwa pergi ke paranormal atau dukun untuk mencari barang yang hilang, harta misalnya. Tapi dia juga mempunyai keyakinan bahwasanya pergi kepada mereka, ya, Ya, nah, dia memiliki keyakinan bahwasanya tidak boleh pergi kepada mereka untuk mencari kesembuhan dari sebuah sakit. Apakah ini boleh maksudnya? Ini boleh enggak? Dia pergi untuk mencari barang hilang karena perkaranya penting ini. Tapi dia juga punya keyakinan bahwasanya datang kepada mereka ini sebetulnya ada pembahasan. Nah, saya tidak meyakini dia itu orang yang mampu begini-begini. Saya meyakini keyakinan. Tapi ini ya lantaran. Boleh enggak? Al-jawabu, jawabannya, la yajuzu hadza, tidak boleh. Li'anna man ata'arrafan lan tuqbala lahu salatu arba'ina yawman. Karena siapa yang mendatangi tukang. Apa tadi? Dukun. Ya. Siapa yang mendatangi dukun paranormal tidak akan diterima baginya sholatnya 40 hari. Disebutkan dalam riwayat yang lain, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi paranormal, lalu di sini sebutkan langsung au kahinan atau dukun, kemudian dia membenarkan apa-apa yang diucapkannya, maka dia telah mengkufuri dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Walamma su'ila 'anil kuhan, dan ketika beliau ditanya tentang para dukun, qala sallallahu alaihi wasallam la ta'tihim. Jangan kamu itu mendatanginya. Saya cuma datang aja kok, enggak membenarkan apa yang dia ucapkan, begini-begini gimana? Kata Syekh, fala yajuzu dhahab ilaihim hatta walau lam yusaddiqhum. Jangan kamu mendatangi mereka sahim sampai pun ya kamu tidak membenarkan apa-apa yang diucapkan olehnya. Berarti tidak boleh. Saya ini apa namanya? Lewati. Nah, sekarang ini. Saya lewati sampai kalau dipunya saya terakhir. Dan kita akhiri insyaallah taala. Di sini ada dua sebetulnya. Hukum mengagungkan pemain bola. Gimana ini? Sementara pemain bola ini kafir. Tapi ini terakhir insyaAllah. Ma hukmu musyahadati yang sebelum terakhir. Satu sebelum terakhir. Ma hukmu musyahadati af'ali saharah walau lam ya'taqid fima yaf'aluh. Apa hukum menyaksikan pertunjukan-pertunjukan sihir meskipun dia tidak meyakini pada apa yang dilakukan oleh tukang sihir? Apa ada pertunjukan sihir? Ada enggak? Adanya pertunjukan apa? Sulap. Sulap ini ada dua definisi berarti. Gitu ya. Ada sulap yang bukan komat kamit itu. Hanya trik burik aja itu. Iya. Dia punya trik memang. Nah. Jadi apa dia menipu kah? Kelihatannya dia. Masya Allah dia. Nah. Kalau kena pertunjukan sihir. Orang seorang payu kena tiketnya 5.000 misalnya. Enggak lagu lah ya. Kalau sulap itu kan masih ada lah. Nah, dia bagaimanapun terjemahnya demikianlah lafadznya. Syakwadah. Gimana ikut menyaksikan itu meskipun tidak meyakininya? Nah, lagi booming ini di desa, di kampung. Gimana ini? Atau minimalnya kita ditanya. Kita memang paham dengan ilmu yang demikian. Artinya sihir dan dulur-dulur gue. Naam, perbuatan kufur. Lah sekarang ada pertunjukan sihir. yang jelas pakai mantra-mantra. Itu boleh enggak untuk kita saksikan? Tapi kita enggak meyakini bahwasanya dia itu mampu melakukannya. Seperti pertunjukan dipotong kepalanya misalnya. Kan ada pertunjukan itu kan, Aji Rawa Rontek gitu misalkan. Potong kepalanya nanti ditutup, nyambung lagi. Atau apalah yang jelas itu. Boleh atau tidak? Kata Syekh, hadza ridhan bil munkar. Ini menunjukkan keridhaan dengan perkara yang mungkar. Berarti tidak boleh. Karena meridhoi perkara yang mungkar. Sihir kan mungkar itu. Nah, ya yang berbau-berbau seperti itu lebih baik jangan. Nah, jangan ditonton. Meskipun Anda berkeyakinan bahwa itu perkara yang batil. Taib itu alhamdulillah insyaallah yang berkaitan dengan Nawaqidul Islam, di mana Syekh itu ditanya tentangnya. Meskipun masih ada, tapi kita sudah anggap selesai insyaallah alhamdulillah. Dan esok insyaallah kita akan baca kitab ini. Insyaallah taala. Ya, ceritalah ya di akhir-akhir pertengahan Ramadan ini insyaallah. Bismillahi azza wa jalla. Lewat. Ya kalau lewat ya batas lewat aja. Sudah lewat. Ya jelas melihat namanya orang lewat. Harus melihat malah. Lewat kan? Mau enggak mau harus lewat situ. Iya. Nah, dari lewat aja sudah. Kita juga lewat situ, Taman Kota itu kan. Oh, gini. Itu berarti itu lewat atau ndeleng nah kan berarti iya kan? Berarti ada nilai yang lebih kan? Kita lewat kan ya sebatas lewat kan gitu. Kalau kita melihat-lihat, lihat-lihat. Jangan. Ini ridha dengan kemungkaran. Toh seandainya. Artinya kadang kan orang lalai ya hatinya ya. Ini fenomena yang terjadi. Kadang melihat. Seret. Malah ya itu tadi. Gitu. Itu sebagian ulama menggolongkan dalam bab shaghair. Dosa kecil. Memandang sesuatu yang tidak halal baginya untuk dipandang. Tapi terus kemudian dia ingat. Artinya tidak apa? Tidak berkelanjutan gitu loh. Tidak berkelanjutan. Seperti saya contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi' an-nadrata nadra, fa la na'am. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah." Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu mengikuti pandangan yang satu dengan pandangan yang berikutnya." Bagimu yang pertama, tapi bukan bagimu yang berikutnya. Ya nang dibaiki ya, ijik-ijik kelup. Nah, ya yes, kena. Artinya aja terus, jangan mengikuti pandangan yang satu dengan pandangan yang berikutnya. Kelup kan wis bati kan, tarat-tarannya. Kelup, waduh. Ya, itulah maksudnya. Ini perkara yang tidak, artinya kadang kita gak bisa menghindari kan. Lagi nyopir misalkan. Tidak lah nabung kepanasan nang arep. Loh gimana kalau gitu. Oh ini perkara yang mungkar ini. Loh ya. Tabrak kanan rah. Apa namanya. Ada sugeng rahayu ya. Dihajar. Kan kadang begitu. Mung kepanasan nang kono ngarep. Persis gimana. Atau digiling pom bensin. Lagi ngantri pom bensin ngarep. Persis itu mung kepanasan. Paham mung kepanasan ya. Mung kepanasan kan sumuk. Buka maksudnya. Itu. Iya. Bahasa sing mandan sopan itu maksudnya. Kan ugep tinggu bahasa sing mandan brang ya ada juga maksudnya orang kepanasan gitu loh. Ya. Ya gimana lagi kita lagi nyopir ini mau enggak mau. Begitulah resiko, begitulah duniawi. Nah. Oh berarti kamu enggak boleh nyopir ya? Ya enggak terus kemudian begitu. Melihat enggak boleh, nyopir boleh. Itu. Jemputnya jemput ustaz lagi ini. Ada orang kepanasan ini di depan. Ya sudah. Artinya berusaha untuk menghindar. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Karena memang hal-hal seperti itu, siapapun lah, kita hidup di era globalisasi yang seperti ini, ya kan? Harus pintar-pintar menjaga diri, menjaga hati. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله